بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صحاب الرحمن بن حسن الوسيح رحمه الله تعالى قوله على حرف استفتاح، huruf untuk pembukaan. Harfu istiftah ini bukan untuk menyampaikan suatu permasalahan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajidah. Al-hadith. Bosin, ditahan. Adabnya kalau bersin itu ditahan. Ditahan sebisanya. Ini ala, ini harfu istiftah, ya ini huruf untuk pembukaan, dalam arti seorang yang mau menyampaikan perkataan agar para pendengar mengambil perhatian. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qala al-Khalqali wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hadza mukharrajun ala wajhaini. Mukharrajun min at-takhrid. Mana ingkarnya beliau? Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Dan ingkarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka. Ini berupa membuat tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini soniknya mereka, sonik mananya masno yang mereka lakukan, mereka perbuat rapi, berarti kan rapi. Sonik mananya masno yang apa yang mereka buat. Ingkar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka ini mukharrasun ala wajhaini. Ahadihima annahum yasjuduna liqubril anbiya ta'diman. Ini keluarnya pengingkaran Nabi berupa ingkar qauli. Ini di atas dua segi. Segi yang pertama, satu di antara dua segi ini, bahwasanya mereka dulu yasjuduna liqubril anbiya, ya ini sujud untuk kubur-kuburannya para nabi sebagai bentuk pengagungan. Sebagai bentuk pengagungan dan membesarkan dari batas yang telah dibatasi oleh Allah SWT untuk kuburan-kuburan seluruhnya. Karena kuburan, bagi kuburannya muslim teman-teman kafir, batasannya adalah untuk kita mengingat kematian. Fadal. Adapun kalau untuk orang-orang muslim, kuburannya mereka, kita ziarahi kuburan tersebut untuk kita doakan. Di antaranya, dan mengingat kematian. Adapun sebagai bentuk pengagungan terhadap kuburan tadi berupa sujud kepada kuburan tadi, maka ini termasuk melampaui batas, keluar dari batas yang Allah gariskan. Dan itulah ghulu. Itulah ghulu. Atau dengan bahasa kita berbuat semena-mena. Walaupun niatnya adalah baik sebagai pengagungan terhadap orang-orang soleh dan para nabi, tapi hukumnya adalah semena-mena dalam berbuat semau-maunya, berupa melampaui batas. Karena sujud untuk pengagungan tadi tidak ada syariatnya. Takhrid tsani, bentuk pengingkaran nabi terhadap perbuatan mereka, annahum yajawizun, jangan dibaca yajuzun. Jaza yajuzu itu melintasi. Jaza yajuzu hanya melintasi. Jawaz. Jaza yajuzu jawazan. Itu melintasi, maka dikatakan paspor itu bahasa Arabnya jawaz. Jawaz itu safar. Ya kan? Jawaz safar, surat izin untuk perjalanan. Dibaca yajawizun membolehkan. Mereka membolehkan salat fi madafinil anbiya. Wa tawajjuha wa inatab kepada as-salat. Jadi mereka membolehkan salat di tempat-tempat kuburannya para nabi. Madafin yani madfan, tempat para nabi dikubur. Dan boleh juga tawajju ilaiha, menghadap kepada kuburan-kuburan tadi halat sholat ketika sholat. Ini dulu umat sebelum kita. Kenapa melakukan hal tersebut? Nadharan minhum, sebagai bentuk dari mereka suatu pemikiran dengan perbuatan itu, ila ibadatillahi wal mubalaghati fi ta'dimil anbiya. Mereka punya nazar, mereka punya pandangan. Kenapa membolehkan sholat di kuburannya para nabi? Kenapa boleh membolehkan menghadap kepada kuburan ketika sholat? Pandangan mereka yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi. Wal awal wasyirkul jali, mana yang awal? Yasjuduna li kuburil anbiya. Ini syirik jali, syirik yang nyata. Dan yang kedua yaitu apa? Salat lillahi ta'ala, tapi menghadap kepada kuburan atau di kuburan. Salat di kuburannya para nabi dan menghadap kepada kuburan. Ini yang kedua dikatakan syirkul khafi. Di situ tertulis ada lam antara kho dengan fa, itu salat tetak syirkul khafi. Berdzalika tahaqqul la'nah. Maka dikarenakan itulah mereka berhak untuk dilaknat. Maka itu sujud untuk selain Allah hukumnya syirik jali, syirik yang sangat nyata. Sebagai bentuk ibadah kepada yang disujudi. Adapun salat karena Allah Ta'ala memilih tempat di kuburannya para nabi dan menghadap kepada kuburan, ini adalah muhdas bid'ah dan syirik khafi, bukan syirik akbar. Maka dikatakan wasani khafi, yakni syirkul khafi. Perhatikan baik-baik. Berdalika ini adalah jumlah ta'liliyah, dikarenakan itulah atau sebab itulah mereka berhak untuk menerima laknat. Mafhum, jadi dua-duanya. Baik syirkul khafi ataupun syirkul jali. Ini adalah mendapatkan laknat. Dan telah lewat bahwasanya ini bukan cuma mengena kepada mereka sebelum kita. Maka siapapun orangnya yang melakukan hal seperti ini, maka termasuk mendapatkan laknat. Yang membolehkan sholat di kuburannya orang-orang soleh menghadap kepada yang dikubur, itu juga kena laknat. Lebih-lebih lagi meminta kepada yang dikubur, sama dengan sujud untuk yang dikubur, tidak ada beda. Semuanya adalah mendapatkan laknat, baik itu syirik al-jali, syirik yang sangat nyata, atau syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Semuanya mendapatkan laknat. Maka itu, perhatikan. Para kiai yang sekarang ini kita banyak mendengarkan cerita tentang apa yang mereka lakukan berupa memboyong orang-orang pergi ke kuburan. Kalau enggak syirik jali ya syirik khafi. Dan apa yang mereka lakukan? Nazar di sana syirik jali. Meminta kepada yang dikubur syirik jali. Berdoa kepada Allah memilih tempat yang dikubur, tempat kuburan, maka syirikul khafi dan bid'ah. Dan seluruhnya mengajak kepada laknat. Bagaimana ya ikhwah? Maka itu para tokoh-tokoh yang memperjuangkan perbuatan jahat ini, maka berhak mendapatkan laknat. Dan kita bisa mengucapkan secara umum, ya kan? Semoga Allah melaknat orang-orang melakukan perkara ini. Bisa. Ataupun ta'yin. Ini yang tidak dibolehkan. Disebut langsung namanya. Para perbuatan ini, siapapun yang mengajak kepadanya, semoga Allah melaknatnya. Ini boleh. Ataupun ta'yin ditentukan fulan-fulannya ini, alulim, dari pendapat yang rajih tidak dibolehkan, walaupun ada khilaf. Bagaimana ya ikhwah? Maka sekarang kita mengetahui kedudukan para kiai yang mengajak kepada perbuatan ini. Betapa buruknya. Juga kita mengetahui mereka yang tahu tentang perkara ini dan mendiamkannya. Juga betapa buruknya karena mereka adalah para syaitan-syaitan bisu. Berarti kan? Taib qawluhu faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Maka Rasulullah SAW telah melarang dari perkara tersebut di akhir kehidupan beliau, di akhir masa hidup beliau. Aikama fi hadisi Jundub. Wa hadha min kalami Syekhul Islam wa kadha ma ba'dahu faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Ini kalamnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah di sini. Demikian juga kalimat setelahnya summala ana apa itu? Wa wa fisyaki man fa'alahu. Ya kan? Ini semuanya adalah dari kalamnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena beliau mengatakan wakadama ba'dau. Ini apa yang setelah dari kalam tadi juga kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qalu summa ama innahu ya gitu ya. Dalam matanya enggak ada. Dalam matanya punya saya enggak ada. Summa innahu la'ana. Bahwa fisyak, yakni ini jumlah iktiradiyah. Man fa'alahu ini maf'ulnya la'ana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Dan telah kita lewati bahwa siapa menalaknat, yakni menjauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala, atau bimakna celaan. Wawa busyak, perhatikan dalam catatan kaki nomor 2, ayat busyakil maut, asluhu siwakun kulibatil wawu ya'an likasrisin. Siak ini lafaz aslinya adalah siwak pakai wawu. Wawu ini dibalik menjadi ya karena sinnya di kasrah. Siak. Maknanya ka'anna ruhahu tusaku litakhruja minal badan. Kalamnya Ibnu Taimiyah ini maksudnya yaitu seakan-akan rohnya Nabi ditarik untuk keluar dari badannya beliau. Wasiyakun wasiwakun masdaroni min saqaya suku. Perhatikan, siak dan siwak duanya adalah masdar dari fi'il madhi, atau fi'ilnya apa? Saqaya suku. Siwakun dan siyakun. Mana siak adalah ditarik, tergantung konteksnya. Jadi Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan hal tersebut ketika terakhir beliau dalam kehidupan di dunia ini. Kami berhadisnya Aisyah, sebagaimana dalam hadisnya Aisyah yang telah lewat. Qultu, berkata Sayyid Abdurrahman bin Hasan, fa kaifa yasughu ba'da hadha at-taglidi min sayyidil mursalin an tu'addama al-kubur wa yubna 'alaiha. Maka bagaimana dibolehkan setelah adanya ingkar keras seperti ini dari Sayyidul Mursalin, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dibolehkan kuburan-kuburan itu diagungkan dan dibangun di atasnya? Ahum ya ikhwah, maka oleh itu perhatikan umumnya kaum muslimin yang berada di sekitar kita rata-rata adalah menerjang apa yang Rasulullah larang dalam hadis ini. Ya kan? Antum tengok atau kita melihat kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita, semuanya dibangun. Rata-rata dibangun, mayoritas dibangun. Ya kan? Yang tidak dibangun sudah lama, puluhan tahun, anak cucunya yang membangun sekarang, belikan keramik. Belikan kijing, bahasanya antum tahu kijing. Maka kijing ini juga diproduksi oleh orang-orang yang jahil karena butuh penghasilan, sehingga dijual bebas di mana-mana. Dan ini termasuk membangun di atas kuburan, termasuk pengagungan terhadap kuburan, yang seluruhnya termasuk dalam larangan hadis ini. Ya kan? Sekarang para ustadz, para pak yai, para juru khutbah yang ada di masjid-masjid, apakah pernah menyinggung perkara ini? Nampaknya enggak pernah secara zahir. Kenapa? Dengan bukti mereka, para masyarakat yang sebagai penggandrung para khatib tadi, enggak pernah tergugah hatinya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Illa man rahimallah ta'ala. Maka bersyukurlah sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba yang muwafaq. Mana muwafaq? Ya ini diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk mengamalkan dalam amalannya sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan dalam hal-hal seperti ini. Mereka katakan, "Bagaifa yasugu ba'da hadza taglidi min sayyidil mursalin an tu'azzamal kuburu wa yubna 'alaiha?" Maka bagaimana dibolehkan setelah adanya ingkar keras datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, kok bisa kuburan tadi diagungkan dan dibangun di atasnya? Wa yusalla indaha wa ilaiha. Wa yusalla indaha, bukan wa yusalli. Dibolehkan sholat di sisi kuburan, sholat menghadap kuburan, gimana dibolehkan? Hadza a'dhamu musaqqa wa muhada. A'dhamu musaqqatan wa muhadatan lillahi ta'ala wa li rasulihi walau kanu yaqilun. Ini benar-benar pertentangan yang paling terbesar terhadap Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka itu berakal atau paham. Menurutnya mereka adalah enggak berakal. Ya kan, mereka itu tidak memiliki akal tapi hawa yang berlaku. Karena akal ini maknanya adalah menahan dari perkara yang buruk. Berhubung mereka enggak tertahan dari perkara yang buruk, maka sesungguhnya adalah hawa. Hawa nafsu. Baik, ikhwan. Jadi semua inna ula ana wa huwa bisyakil man fa'alahu. Wa salatu indaha min dalika. Perhatikan, wa salatu indaha min dalika wa ni wa istinafiyah. Dan salat di sisi kuburan termasuk dari perkara yang dilaknat. Nah, min dalika yakni min sababil laknat, termasuk perkara yang dilaknat. Wasolatu indaha min dalika. Yani mimma nuhya anhu atau juga termasuk yang dilaknat. Ay min tiqadiha masajida al-man'un fa'iluhu. Sama saja. Jadi sholat di sisi kuburan tadi termasuk menjadikan kuburan menjadi tempat ibadah yang pelakunya dilaknat, al-man'un fa'iluhu. Yang pelakunya terlaknat. Coba bayangkan. Bagaimana seorang kiai yang mengagungkan nabi katanya, kemudian mengajak manusia untuk mendapatkan laknat. Hah? Ini kan, perhatikan. Bagaimana seorang kiai, seorang ustaz mengajak mengagungkan Nabi, mengajak mengagungkan Al-Islam, ternyata apa? Mengajak manusia untuk mendapatkan laknat. Kuburiyin. Di antaranya orang-orang partai seperti ini. Enggak pernah tergugah hatinya, enggak pernah berbicara masalah ini. Kenapa? Karena khawatir akan enggak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengagumi mereka. Tawada yaqtadi tahrim as-salat indal kubur wa ilaiha. Dan ini seluruhnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menuntut haram salat di sisi kuburan dan menghadap ke kuburan. Tadi sebagaimana ucapannya al-khalkhal yang telah dinukil di atas. Baik. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hadis yang marfu, yakni hadis yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hamam. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hamama. Rawi Ahmad wa ahlu sunan wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Rasulullah SAW menuturkan dalam hadisnya Abu Sa'id ini, bumi seluruhnya adalah masjid, ini tempat yang layak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini mana yang makna masjid? Tapi apa pekerjaan itu? Tetap menanggung ini lho, samping itu. Dengarkan. Kecuali kuburan dan hamam. Ini hamam adalah kamar mandi. Di sana ada beberapa tempat yang tidak dibolehkan untuk kita sholat di sana. Dirinci oleh Syekh Nasir Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janais. Tolong dilihat di sana ada beberapa tempat tertuju. Di antaranya ada ini, makbara dan hamam. Kuburan dan kamar mandi. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala wa bil jumla faman lahu ma'rifatun fis syirik wa asbabihi wa dara'ihi wa fahima min an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqasidahu jazama jazman la yahtimul naqida anna hadil mubalaghata wa la'na wa nahya bisigatihi sigatu la atau sigati la taf'alu wa sigatu atau sigati inni anhakum an dalik laisa li ajlin najasah. Jadi kuburan bukan tempat sholat, kecuali yang telah kita lewati sering dalam perkara sholat, yaitu sholat jenazah bagi orang yang khusus tertinggal, tidak mendapatkan waktu untuk menyolatkan jenazah, maka dibolehkan sholat di sana, di kuburan. Cuma di tok, sholatnya tidak ada. Berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wabil jumlah, yakni secara global pembicaraan masalah ini, maka barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang syirik dan sebab-sebab syirik, dan memiliki pengetahuan tentang perantara-perantara syirik, dan paham dari Rasulullah SAW tentang tujuan ucapannya beliau, maka barang siapa yang memiliki pengetahuan ini, memastikan dengan kepastian, jazamat jazman, memastikan dengan kepastian yang tidak ada lagi kemungkinan makna lain, itu makna layaknul nakid. Memastikan dengan kepastian yang pasti, enggak ada lagi makna sebaliknya, bahwasanya al-mubalaghah. Apa makna mubalaghah di sini? Apa makna mubalaghah di sini, maksudnya di sini? Pemenangnya Imam Mus'ab. Penekanan ahsanta. Bahwasanya penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang. Dan juga bahwasanya laknat dari beliau. Dan juga melarang dengan bentuk susunan kalimatnya la taf'alu. Juga kalimat ini anhakum an dalik, jangan kalian lakukan. Sungguh aku melarang kalian dari perkara itu. Penekanan-penekanan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan bukan karena najisnya kuburan. Laisa li ajlin najasa, bukan karena najisnya kuburan. Mafhum? Kuburannya musyrik, kuburnya muslim ini enggak ada yang najis. Jadi larangan sholat di sisi kuburan, larangan sholat menghadap kuburan bukan karena najisnya tempat tersebut, bukan. Balwa li ajlin najasa syirki, najis maknawi mananya. Larangan tadi bukan karena najis sisi. Najis sisi itu bendanya najis, seperti baju kena kencing najis. Hissi, kalau najis maknawi, jiwanya yang najis, seperti musyrik. Dia badannya enggak najis, tapi jiwanya najis. Mafhum? Ya pakaiannya ya suci. Pakaiannya si kafir kita pakai tanpa harus dicuci. Boleh untuk kita jadikan apa? Pakaian untuk ibadah enggak masalah. Pakaiannya si kafir. Bahkan yang hukumnya mubah untuk dipakai. Ya kan? Sarungnya si kafir. Atau kaosnya si kafir. Ini bukan najis hissi, tapi jiwanya yang najis maknawi. Mau dikatakan kuburan itu dilarang untuk sholat di sana, menghadap ke sana, bukan karena najis tempatnya, tapi karena najis syirik. Allahikol liman asohu. Dikarenakan najis syirik yang akan mengena kepada orang yang bermaksiat, yang akan menyusul, akan mengikut kepada orang yang bermaksiat terhadap larangan tersebut. Takabama anhu nahahu, dan menerjang apa yang telah dilarang oleh beliau darinya. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu wa maulahu, dan tidak pernah memiliki khasyat takut terhadap Rabbnya dan maulanya. Maula ini bisa maknanya budak, bisa maknanya apa? Tuan. Wa qalla nasibuhu aw adamu min la ilaha illallah. Bahkan minim sekali bagian dia orang tersebut, atau paling enggak lebih parah lagi tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah padanya. Aw adimam min la ilaha illallah. Nah gitu. Aw adimah, bukan adamu. Fi'il adimah ya'damu. Hilang, habis. Tiada. Ini bukan isim tapi fi'il. Wa qala nasibuhu aw adimah min la ilaha illallah. Minim sekali bagiannya, atau memang enggak ada lagi kalimat lalu pada dirinya. Ya kan? Fa inna hadza wa amsalahu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syanatun lihi matauhid. ayal haqqahu syirku wa gayaksahu. Maka sungguh ucapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam penekanan yang telah disebutkan dalam hadis di atas dan semisalnya ini adalah bentuk siyanah, bentuk penjagaan li hima tauhid, penjagaan untuk apa? Apa hima? Batasan-batasan tauhid, pagar-pagar tauhid. Ayal haqqahu syirku wa yagsahu. Kenapa kau dibatasi? Kenapa kau dipagari? Kenapa dijaga oleh Nabi SAW? Agar tidak dimasuki syirik. Dan juga agar tidak apa? Diserbu syirik. Yagsah. Agar tidak dikerumuni syirik. Nah, berarti dengan ini. Ini namanya apa? Termasuk bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap syirik. Agar enggak mengena kepada tauhid, dibatasi, dijaga, dihalangi, dihadang. Maka bagi seorang yang ingin memperjuangkan Islam, maka harus melakukan apa yang Nabi lakukan berupa menghadang, menghalangi akan adanya syirik, merusak tauhid, berupa diantaranya adalah kuburan diagungkan, sholat di sisi kuburan, atau menghadap ke kuburan, atau bahkan yang lebih parah daripada itu, minta kepada yang dikubur. Salat untuk yang dikubur dikatakan syirik jali. Oleh beliau ya, dia pertama zaman siapa zamannya Al-Khali rahimahullah taala. Tapi maka dakwah kita ini yang kita suarakan melalui speaker ini semoga saja sampai kepada orang-orang yang kadang enggak sengaja mendengarkan tapi ternyata apa? Kadang mendapatkan faedah. Karena suara ini terdengar sampai seluruh desa sini. Desa tetangga ini semuanya dengar. Sampai sana, ke depan sana, ke peluru ujung sana, sampai jempari sana, sampai ujung desa sana. Dengar semua. Apalagi lagi, Abbas, enggak ada lagi ribut-ribut di sebagian orang-orang para setan-setan ini. Mereka dengar. Saya perhatikan. Awalnya kita enggak tahu kalau sampai mereka dengar ternyata apa? Cerita. Dengar sampai rumah kami, mana? Sana. Sana. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di antara mereka tergugah walaupun enggak ikut ngasih ke sini pun insyaallah tergugah. Mudah-mudahan. Baik. Ana kunna. Bila ada wa masalah min Rasulullah sianatun lihimat tauhid ayal haqqu syirku wa yaksahu wa tasridun lahu lahu damirhu ini kemana arahnya Mas Dedi tauhid aywa sebagai bentuk pemurnian untuk tauhid wa ghadabun li rabbih sebagai bentuk kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Rabb-nya marah demi Rabb-nya. Nah, maka kita boleh marah-marah terhadap ahlul bidah dan ahlul syirik karena Allah Ta'ala, bahkan harus marah. Ya kan? Kenapa? Ayyuk dalabi siwahu. Terbentuk kemarahan beliau demi membela Rabb-nya akan dibikin tandingan dengan Allah perkara selainnya. Ya ini selain Allah dibikin tandingan dengan Allah yuk dalabi dibikin tandingan. Fa'abal musyrikuna illa maksiatan li amrihi wartikaban li nahyihi. Kan tapi. Ya kan? Yang disayangkan. Orang-orang musyrik tetap enggan. Melainkan bermaksiat kepada perintah Rasulnya. Dan menerjang kepada larangannya. Wa gharrahum syaitanu dan syaitanlah yang memperdaya mereka orang-orang musyrik bi anna hadza ta'dhimun li kuburil masayikh was salihin sungguh dengan cara tadi sebagai bentuk pengagungan untuk kuburannya para masayikh dan orang-orang saleh dianggapnya perkataan ucapan ataupun perbuatan yang terpuji wa kullama kuntum la asadda ta'dhiman wa asadda fihim guluwan kuntum bi qurbihim as'ada wa min a'daihim ab'ada wal amrullah Nah, min hadzal babi dakhala syaitanu ala ubadi ya'uq wa ya'gus wa nasr. Siapa mereka? Kaumnya Nuh alaihissalam. Syaitan apa yang disampaikan mereka? Syaitan apa yang diwahyukan oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan kepada para musyrikin? Wa kullama kuntum, kuntum ini, ya kan? Mim ini untuk jamak, maknanya adalah musyrikin. Setiap kali kalian benar-benar sangat mengagungkan kuburan-kuburan itu, ya kan, sangat berlebihan dalam menyikapi kuburan-kuburan ini, kalian kuntum bikurbim as'adah. Jadi semakin kalian gulu, semakin kalian mengagungkan kuburan ini, semakin dekat kepada mereka, kalian semakin beruntung, katanya. Ini bisikannya syaitan terhadap musyrikin. Wa min adaihim ab'ada. Ya kan? Wa min adaihim ab'ada. Dan dari musuh-musuh mereka kalian lebih jauh. Jadi kalaulah kalian mengagungkan kuburan-kuburan ini, kuburnya para masyayikh dan orang soleh, kalian lebih jauh dari musuh-musuhnya orang-orang soleh tadi. Padahal semakin dekat kepada syaitan, dan syaitan adalah musuhnya orang soleh pada hakikatnya. Nah, ini namanya membalik fakta. Ini namanya membalik fakta menjadi kenyataan. Wala amrullah ini adalah sumpah. Wala amrullah adalah sumpah. Maknanya demi Allah, kata beliau Ibnu Qayyim, dari pintu inilah syaitan masuk kepada para penyembah Ya'uq, penyembah Ya'gus, penyembah Nasr. Ya kan? Dulu orang-orang soleh ini, Ya'uq, Nasr, Ya'gus ini disembah karena apa? Bisikan syaitan ini. Wadakhala ala ubadil asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah, juga melalui pintu mengagungkan kuburan-kuburan ini, mengagungkan orang soleh inilah, ya kan, masuk pada para penyembah berhala semenjak dahulu sampai hari kiamat. Maka itu kunci bagaimana syirik menyebar, karena gulu terhadap kuburannya orang-orang soleh. Perhatikan, karena gulu, karena melampaui batas, ya, terhadap kuburannya orang-orang soleh. Fajamal musyrikun bainal ghuluwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Maka orang-orang musyrik mengumpulkan antara melampaui batas ghulu dalam mensikapi orang-orang soleh dan mencela metodenya orang-orang soleh. Artinya pada akhirnya mereka adalah enggak pernah melalui suatu jalan yang pernah ditempuh jalannya oleh orang-orang soleh. Enggak pernah. Ta'ni fi tariqatihim. Jadi enggak pernah menempuh jalannya para nabi. Gulu terhadap para nabi, malah ujungnya mencela tarikatnya para nabi. Fadallahu ala tauhid li suluki tarikatihim wa inzali manazilahum lati anzalahumullahu iyaha minal ubudiyah wa salbil khasaisil ilahiyah anhum. Maka Allah memberikan petunjuk kepada ahlu tauhid untuk menempuh jalannya para anbiya. Namirim kepada para nabi. Maka Allah memberikan hidayah kepada ahlu tauhid untuk menempuh jalannya para nabi. Dan untuk mendudukkan para nabi pada kedudukan-kedudukan yang telah Allah dudukkan mereka di atas kedudukan tersebut, berupa al-ubudiyah, berupa penghambaan kepada Allah Ta'ala, dan menarik, menghilangkan perkara-perkara khususnya ketuhanan dari mereka. Yakni Allah memberikan petunjuk kepada tauhid untuk meniadakan kekhususan ketuhanan dari para nabi. Enggak ada sama sekali sifat ketuhanan untuk para nabi. Sifat ilahiyah enggak ada. Inilah ahlu tauhid memahami tentang keberadaan para nabi seperti itu. Murni karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kan ya Ikhwah. Maka dakwah yang mulia ini, dakwah tauhid, jangan dikotori. Ya kan? Upayakan belajar dengan serius. Ya kan? Maka diantara pemurnian dakwahnya diantaranya apa? Enggak ada penentuan hari Jumat sebagai liburan. Jangan dikira Jumat itu hari libur. Kemudian dari pagi sampai sore, ya kan? Ngeluyur sana ngeluyur sini tadi kesempatan tidak. Kemarin kejadian hari Jumat, tragedi kecelakaan ini karena termasuk kelalaian dan karena salah paham. Pikirannya Jumat itu hari kosong-kosong untuk jalan kemana-mana. Kita tahu bahwa setelah maghrib setiap malam ada daras, seharusnya setelah asar itu sudah persiapan melihat apa yang harus dipelajari nanti malam. Bukan kok ngeluyur semau-maunya. Ya kan? Kita enggak mengkhususkan Jumat sebagai libur, bahkan termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah dalam agama adalah mengkhususkan hari Jumat untuk libur. Sebagaimana penegasannya Syekh Nasir Al-Albani. Dalam kitab beliau Ajwibah Nafi'ah Andal Masjid Jami'ah. Juga beliau menukilkan dari ulama sebelum beliau dalam menentukan Jumat sebagai hari libur termasuk bid'ah dalam agama. Maka jangan dikira Jumat ini libur. Kita setiap hari Jumat tetap pada dars. Malam Jumat itu termasuk sudah hari Jumat. Kamis malam itu sudah Jumat. Jumat malam juga Sabtu. Sabtu juga. Kita tidak pernah libur. Kecuali memang ada udzur. Jangan dikira untuk libur. Ketentuan boleh libur hari Jumat tapi bukan pengkhususan. Libur hari Kamis, hari Sabtu, hari Ahad dan semisalnya bukan pengkhususan. Sekedar kebetulan saja. Jangan disangka kalau Jumat ini libur maka dari pagi sampai siang tidur. Nanti sore jalan-jalan. Ini bukan tabiatnya seorang mencari ilmu dalam dakwah salafiyah. Ya kan? Mereka itu berarti kan kemarin ini setelah asar keluar. Kan jalan-jalan, terus jalan-jalan. Ujungnya adalah memendorotkan orang lain, melukai orang lain. Termasuk kandungan dari hadis, la doror wala diror. Mengganggu orang dalam jalan. Rebutan untuk mendahului termasuk doror. Mengganggu orang lain. Ini perhatikan, jadi itu dosa. Maka wajib dari kawan-kawan yang kemarin melakukan hal ini harus istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang terdolimi. Coba kalau menegakkan hukum Islam, bagaimana dendanya seorang yang mematahkan jarinya seseorang? Antum kira enteng gitu. Sekarang ini saja yang penting ada jasa raharja, ribawiyah. Ya kan? Maka ruwet, urusan seperti ini ruwet, menerjang dosa. Yang itu sudah ditanggung oleh jasa raharja, jasa raharja. Ibaratnya gratisan. Merusak badannya orang lain. Maka perlu hati-hati ya Ikhwah. Perhatikan, hati-hati. Ini sebagai bentuk pelajaran untuk hari selanjutnya. Kalau masih diberi waktu umur panjang, harus benar-benar memiliki kewaspadaan. Ingat tentang la dharar wa la dirar. Ini hadis yang sangat mudah dihafal. Di antara bentuk dharar adalah terhadap orang lain berupa tadi. Mengganggu orang dalam perjalanan. Orang yang mau mendahului dihalang-halangi, ketika ini dia mendahului, orang disikat di sekitarnya. Ini berbahaya. Di antaranya adalah acara touring-touring ini berbahaya. Mobil apa, mugi-mugi, motor gede itu. Kayak jalan ini milik bapaknya sendiri, borong. Para polisi dibayar, semua orang disikat habis. Dengan rombongan ini termasuk berbahaya, ini bukan adabnya seorang muslim dalam menggunakan jalan umum. Maka hati-hati dengan moge-moge itu. Dikiranya terus perkara itu perkara mengherankan. Terus hebat itu. Hebat na'am dalam kebatilan rata-rata. ya kan, motor yang ratusan, yang ribuan cc. Ini rata-rata adalah untuk merusak perjalanan umum. Dan para polisi disewa untuk keamanan mereka. Mana haknya? Hanya siapa jalan ini? Haknya umum. Ya kan? Maka harus waspada, jangan mengikuti acara tersebut. Kalau mau menanyakan tentang ucapan saya ini, nanti akan saya nukilkan insyaAllah. Berkelamnya Ahlul Ilm dalam masalah perkara ini. Bukan karena seorang Abu Mas'ud yang ngomong. Ya kan? Maka lu perhatikan. Acara-acara seperti ini adalah sangat berbahaya. Melukai orang lain, gampang itu risikonya. Enteng itu sekedar jasa harja. Kalau polisinya bagian lantas memang enak, mau enggak mau tetap dapat pajak. Ya kan? Untuk menyebut perkara minimal 1000 bagi. Ya kan? Ngopi gratis. Nah, ada 10 hari, kecelakaan 10 kali, 1000 kali 10. Huri-huri terus. Ketetap jalan terus. Ya kan? Dan juga kabur dari permasalahan masuk enggak boleh, enggak bertanggung jawab. Sudah kemarin ini, sudah motor dibawa pulang lebih dahulu, itu termasuk menyalahi tata aturan adab dalam berlalu lintas ketika adanya kecelakaan. Karena sebagai bentuk tanggung jawab adalah harus diarahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengadakan penyelesaian perkara. Kabur, ini enggak benar. Maka kemarin dibawa pulang, kabur motor ini termasuk pelanggaran terhadap agama Allah Ta'ala, bukan sekedar lalu lintas. Seharusnya kalau bertanggung jawab, bareng-bareng dibicarakan, bukan kabur dibawa pulang. Maka itu sebagian ikhwan kemarin ini, itu termasuk perkaranya seharusnya adalah enggak benar. Maka secara sari harus dibalikkan kepada pihak yang berwajib, karena ini perkara yang diurus. Kenapa? Karena menyangkut orang lain yang dilukai. Karena menyangkut orang lain yang dilukai. Dan harus dibicarakan mana yang salah, mana yang benar. Dan harus jujur. Bukan kok yang penting bisa mengelak dengan lisan. Fakta yang sebenarnya enggak akan hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salah, siapa yang benar. Butuh jujur. Enggak boleh kemudian dibawa tarik bawa pulang. Maka saya tawarkan kepada polisi. Ya kan? Kalau memang orang yang perlu tarik lagi balik, ditantar ke sana bilang itu. Bukan kemudian senang-senang bisa pulang dari urusan, enggak, bahkan kita tawarkan. Kalau memang dibutuhkan kita bawa ke sana lagi. Ya kan? Sebagai bentuk keadilan. Karena adil itu bukan sekedar yang penting kita menang, enggak. Ya kan? Adil dalam perkaranya adalah terhadap lawan, terhadap kawan, semuanya harus adil. Baik, ikhwan. Jadi daris ini, dalam daris yang kita lewati, hari demi hari ini, perlu diperhatikan baik-baik. Semuanya adalah perkara yang berhubungan dengan kepentingan kita untuk dunia dan akhirat kita. Contohnya adalah kitab kita ini, Fathul Majid. Soal kitab Tauhid. Mengupas dan menguak semua permasalahan yang kadang enggak tersirat dalam benak kita. Baik. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Tafadhalu.